بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا باب جديد من أبواب هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب السلام. والسلام أيها الإخوة المستمعون الكرام أدب من آداب الإسلام الحميدة، وخصلة من خصاله الرشيدة، وهو تحية المؤمنين وشعار الموحدين وداعية الإخاء والألفة والمحبة بين المسلمين، وهو تحية مباركة طيبة كما وصفه بذلك رب العالمين. وقد ساق الإمام النووي رحمه الله تعالى في صدر هذه الترجمة آيات من القرآن الكريم في شأن السلام، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. هذه آيات كريمات ساقها رحمه الله تعالى لبيان شأن السلام ومكانته العظيمة، وقد وصفه الله سبحانه وتعالى في الآية المتقدمة بأنه تحية مباركة طيبة، وإضافة إلى ذلك هو تحية أهل الجنة يحييهم بها الملائكة الكرام، وذلك عندما يساق أهل الجنة إلى الجنة زمرا وتفتح لهم أبوابها الثمانية فيتلقاهم خزنتها بهذه التحية: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وهو تحية أهل الجنة بينهم كما قال الله تبارك وتعالى: تحيتهم فيها سلام. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعتني بهذه الشعيرة وأن يحرص على إفشاء السلام، فهو داعية السلام وعنوان الإخاء ومعين على تقوية الرابطة والأخوة الإيمانية. Beliau mengucapkan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyahadat bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, keluarganya dan seluruh para sahabatnya. Amma ba'd. Kita memasuki bab yang baru kata beliau, yaitu kitab salam, di mana salam adalah merupakan salah satu daripada adab-adab Islam yang terpuji. Ia adalah merupakan perangai yang lurus. Ia adalah tahiyatnya kaum mukminin, syiarnya orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang bisa menimbulkan persaudaraan. Demikian pula ia adalah merupakan tahiyat yang diberkahi dan thayyibah sebagaimana disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini al-muallif membawakan beberapa ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Surat An-Nur ayat 27. Allah juga berfirman: فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Maka apabila kamu memasuki satu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, ya, kepada dirimu sendiri, dan berarti salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberkahi lagi baik. An-Nur ayat 61. Allah juga berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Itu maksudnya, yaitu membalas salam tersebut. Allah juga berfirman, hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin, iddakhalu alaihi faqalu salaman qala salam. Sudahkah sampai kepada wahai Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan salam, Ibrahim menjawabnya salam. Adz-Dzariyat ayat 24-25. Ayat-ayat yang mulia ini menjelaskan tentang kedudukan salam dan bagaimana ya ketinggiannya. Di mana Allah mensifati di dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi, ia adalah merupakan tahiyat yang diberkahi dan baik. Ditambah lagi bahwa ia adalah tahiyatnya ahli surga, di mana para malaikat yang mulia nanti akan mengucapkan salam kepada mereka ketika mereka digiring menuju surga, ya, per kelompok demi kelompok, sambil dikatakan kepada mereka, salamun alaikum tubtibtum fadkhuluha khalidin, ya, salam atas kalian, ya, kalian akan tetap di atas kebaikan dan masuklah kalian selama-lamanya. Dan kemudian para malaikat itu mengucapkan salam, dan Allah juga menyebutkan demikian, tahiyyatuhum fiha salam, penghormatan mereka adalah dengan ucapan salam. Maka sudah selayaknya, kata beliau, seorang muslim untuk memperhatikan masalah salam ini. Dia berusaha untuk bersungguh-sungguh, ya, untuk menebarkan salam. Ia adalah merupakan sebab kuatnya persaudaraan, membantu untuk mengokohkan, ya, tali ikatan keimanan. Qala rahimahullahu ta'ala, عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. الآيات التي مرت معنا وهذا الحديث وما يتبعه من أحاديث كلها في باب فضل السلام والأمر بإفشائه، ولا شك في دلالة الآيات التي ساقها رحمه الله على مكانة السلام وفضله وأهمية العناية به وإفشائه. وهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فيه دلالة على فضل السلام وأنه من خير الإسلام، لأن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام، تطعم الطعام أي تقدمه للفقراء والمحتاجين عونا لهم وسدا لرمقهم وحاجتهم، محتسبا أجر ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ومعنى تقرأ السلام أي تلقيه، وقوله على من عرفت ومن لا تعرف أي لا تخص بالسلام معارفك من إخوان أو قرابة أو أصدقاء، بل ألقه على من تلقاه من المسلمين، لأن أخوة الإسلام تجمعكم جميعا. وكلما كنت عظيم العناية بإلقاء السلام على من عرفت ومن لا تعرف، هذا من دلائل تحقيقك لهذه الخيرية في الإسلام. Kemudian beliau membawakan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridainya, bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam apa yang paling baik? Maka beliau bersabda, yaitu engkau memberikan makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal. Muttafaqun alaih. Ayat-ayat yang sudah kita sebutkan tadi dan hadis ini, ya, menjelaskan tentang keutamaan salam, dan tidak diragukan lagi, ya, bahwa ayat-ayat tadi menunjukkan kepada keagungan dan kedudukannya yang tinggi di dalam Islam. Dan hadis ini, yaitu hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, menunjukkan kepada keutamaan salam dan bahwasannya itu adalah Islam yang paling baik, ya, di mana Nabi SAW Ya ditanya, Islam apa yang paling baik? Maka Rasulullah mengatakan, kamu memberikan makan. Artinya memberikan makan kepada fakir miskin. Ya, mereka membutuhkannya. Dengan kita mengharapkan pahalanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kamu mengucapkan salam, artinya engkau berikan salam kepada orang-orang yang kita kenal maupun yang tidak dikenal. Artinya kita tidak khususkan kepada orang-orang yang kita kenal saja dari saudara-saudara kita atau teman-teman kita. Akan tetapi kita sampaikan kepada semua kaum muslimin yang, ya, karena kita semua itu diikat dengan persaudaraan Islam. Maka seseorang semakin memperhatikan pengucapan salam kepada siapa saja yang ia kenal maupun yang tidak dikenal, itu menunjukkan bahwa ia betul-betul merealisasikan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, berupa salam ini. Naam, Syekh. Wa yustafadu min qawlih ala man araft wa man lam ta'rif أن الإسلام ليس من أجل مصالح خاصة يسلم الإنسان لأجلها كمصلحة القرابة أو مصلحة حاجيات الإنسان الدنيوية كان يسلم على شخص لشيء يرجوه من ورائه أو نحو ذلك وإنما السلام يراد به تحصيل المثوبة وتحقيق الألفة والتآخي بين المسلمين ولهذا جاء الإسلام بالترغيب فيه والحث عليه ليس مخصوصا على معارف الإنسان بل على من عرف ومن لم يعرف. Dan diambil faedah dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu kamu ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang kamu tidak kenal. Itu menunjukkan bahwa Islam itu ya tidak mengkhususkan maslahat-maslahat pribadi, ya, baik itu maslahat kekerabatan saja ataupun juga maslahat-maslahat dunia yang bersifat pribadi. Di mana seseorang mengucapkan salam kepada orang lain, rupanya ada udang di balik batu, ada yang diinginkan di balik itu. Akan tetapi mengucapkan salam itu hakikatnya adalah untuk menghasilkan pahala dari sisi Allah, juga untuk merealisasikan dan ya, membentuk persaudaraan yang kokoh. Ya, maka dari itulah Islam datang untuk memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk menebarkan salam ini untuk tujuan-tujuan yang mulia. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu Adam sallallahu alaihi wasallam qala idhhab fasallim ala ulaika nafar min al-malaikati julus fastami' ma yuhayyunak فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله متفق عليه. هذا الحديث فيه دلالة أيها الإخوة الكرام أن هذا السلام الشرعي مأخوذ عن الملائكة الكرام بأمر من الله. أمر ربنا سبحانه وتعالى أبينا آدم أن يسلم عليهم وأن يستمع ما يحيونه به وأنه تحيته وتحية ذريته. فهذا السلام الذي يفشيه المسلمون بينهم هو مأخوذ من أبي الذرية آدم عليه السلام عن الملائكة الكرام. وهذا يبين لنا المكانة العظيمة للسلام والمنزلة العلية له. وبهذا نعلم الخطأ الكبير الذي يقع فيه كثير من الناس عندما يلقى أخاه أو قريبه أو صاحبه أو غير ذلك فيحييه مثلا صباح الخير أو مساء الخير أو أهلا وسهلا أو مرحبا أو غير ذلك من التحايا ويترك هذه التحية العظيمة التي هي متلقاة عن أبي الذرية عن الملائكة الكرام. فكم ضيع هؤلاء الذرية وحرموا أنفسهم من هذا الخير العظيم الذي هو متلقى عن أبيهم آدم عليه السلام عن الملائكة الكرام عليهم السلام. Kemudian dari hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka Allah berfirman, pergilah dan ucapkan salam kepada mereka dari malaikat-malaikat yang sedang duduk di sana. Dan dengarkan apa yang mereka jawab kepadamu, karena ia adalah merupakan tahiyatmu dan tahiyat keturunanmu. Maka Nabi Adam berkata, assalamualaikum. Lalu para malaikat berkata, assalamualaika warahmatullah. Mereka pun kemudian menambah, warahmatullah muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasannya, ya salam itu yang disyariatkan ini diambil dari para malaikat dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah memerintahkan ayah kita yaitu Nabi Adam ya untuk mengucapkan salam kepada mereka dan mendengarkan apa yang dijawab oleh para malaikat, sehingga itu menjadi tahiyat ya Nabi Adam dan tahiyat keturunannya sampai hari kiamat. Dan ini kata beliau, salam ini kalau begitu menunjukkan bahwa ia diambil dari Nabi Adam, ayahnya manusia, ayahnya kita, yang beliau ambil dari para malaikat. Dan ini menunjukkan akan keutamaan yang agung dan kedudukan yang tinggi ya di sisi Allah yang berhubungan dengan salam ini. Oleh karena itu kita mengetahui kesalahan yang besar ya ketika seseorang bertemu dengan saudaranya atau teman-temannya, lalu ia mengucapkan tahiyat dengan ucapan sabahul khair, selamat pagi, selamat sore, atau ahlan wa sahlan, atau marhaban, tanpa ia mengucapkan salam. Dan ia tinggalkan ucapan yang mulia ini, padahal salam itu diambil dari para malaikat, ya. Padahal itu adalah merupakan perkara yang baik, ya. Sehingga karena itu banyak orang yang terhalang dari kebaikan ini, ya, dari salam yang diambil dari malaikat yang mulia. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Umarah al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma qal, أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. متفق عليه. هذا لفظ إحدى روايات البخاري. وهذه السبع المذكورات في هذا الحديث كلها حقوق للمسلم على أخيه المسلم، وذكر من جملتها وهو موضع الشاهد إفشاء السلام. وأيضا قوله إفشاء السلام يفيد ما أفاده الحديث المتقدم، ألا وهو أن السلام لا يكون خاصا بالمعرفة، بل يفشى السلام ليتناول من يعرفه المرء ومن لا يعرفه. Kemudian beliau membawakan hadis Abu Umarah Al-Bara bin Azib, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami dengan 7 perkara. Yang pertama yaitu menjenguk orang sakit dan mengikuti jenazah, menjawab orang yang bersin, membela orang yang lemah, demikian pula membantu orang yang dizalimi, menebarkan salam, dan menepati sumpah. Muttafaqun alaih, dan ini merupakan salah satu lafaz dari riwayat Imam Bukhari. Ini semuanya adalah merupakan hak-hak muslim atas muslim yang lainnya, di mana disebutkan di dalamnya yaitu menebarkan salam. Dan kata-kata menebar itu mempunyai makna bahwa salam itu tidak khusus untuk orang yang kita kenal saja, akan tetapi kita tebar kepada siapa yang kita kenal maupun yang tidak kenal dari kalangan kaum muslimin. Naam Syekh. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم. وهذا فيه أن بذل السلام وإفشاءه سبب عظيم للألفة بين المسلمين والمحبة بين المؤمنين، فهو يقوي الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية، لأن إفشاء السلام يترتب عليه تحقق أو تمكن المحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام مما يحقق المحبة الإيمانية بين المؤمنين، وإذا تحققت المحبة الإيمانية بين المؤمنين ترتب على ذلك تعاونهم على البر والتقوى وتناصحهم إلى غير ذلك من المصالح الدينية العظيمة المترتبة على ذلك مما يستوجب تحقق الإيمان ومن ثم دخول الجنة. Kemudian beliau membawakan hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada sesuatu yang apabila kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai? Itu tebarkan salam di antara kalian, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa menebarkan salam adalah merupakan sebab yang agung, ya, munculnya rasa cinta di antara kita, di mana ia memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, dan ikatan agama. Dan tentunya ini akan menimbulkan rasa cinta yang berdasarkan kepada keimanan. Karena Nabi SAW bersabda, ya, idza fa'altumuhu tahabbtum, apabila kalian melakukan itu, kalian akan saling mencintai. Berarti menebarkan salam itu akan mewujudkan cinta yang berasal dari keimanan di antara kaum mukminin, sehingga akhirnya akan menimbulkan saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, ya, dan maslahat-maslahat lain yang akan menimbulkan, ya, seseorang itu saling mencintai dan akhirnya mereka pun bisa masuk surga karenanya. Nah, Syekh. Wa al-mahabbah al-hasilah huna fi qawlihi idza fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum sababuha أن كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة من الشرور وبالرحمة الجالبة لكل خير. ولهذا ثبت في المسند وغيره عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال أفشوا السلام تسلموا، أي تسلموا من كل موجب للفرقة والقطيعة. ثم أيها الإخوة المستمعون الكرام، إذا انضم أيضا إلى السلام بشاشة الوجه وحسن الترحيب وجمال الأخلاق، فهذا مما يزيد هذه الرابطة قوة. Kemudian kata beliau, cinta yang terhasilkan di sini adalah sebabnya bahwa seseorang dari dua orang yang saling mengucapkan salam tersebut, mereka saling mendoakan temannya dengan kasih sayang dari Allah agar diselamatkan pula dari keburukan-keburukan. Karena disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya tebarkan salam, afsyus salam, taslamu, niscaya kalian akan selamat. Artinya selamat dari segala sesuatu yang akan menimbulkan perpecahan. Ya selamat, ya, dari perkara-perkara yang akan menyebabkan seseorang itu bercerai-berai. Apalagi kata beliau, kalau itu ditambah dengan wajah yang berseri-seri. Demikian pula sikap dan tingkah laku serta akhlak yang baik, tentu itu akan semakin bertambah kebaikannya. نعم شيخ. قال رحمه الله تعالى وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. و هذا الحديث فيه أن السلام من موجبات دخول الجنة، وما يستتبع ذلك أيضا من إكرام للمحتاج وصلة للأرحام وعناية أيضا بقيام الليل، فإنه يترتب عليه انشراح الصدر وطيب النفس، وهذا أيضا ينبني عليه حسن التعامل مع عباد الله تبارك وتعالى بما يحقق الأخوة الإيمانية ويقويها. Kemudian beliau membawakan hadis Abu Yusuf Abdullah bin Salam, semoga Allah meridainya, bahwa ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, tebarkan salam, berikan makan, sambunglah silaturahim, solatlah di waktu malam ketika orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa menebarkan salam termasuk sebab ya seseorang masuk ke dalam surga, di mana ya ia akan mendapatkan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ditambah lagi dengan hal-hal yang lainnya. Ya berupa memberikan makan, demikian pula ya menyambung silaturahim, demikian pula memperhatikan sholat di waktu malam. Itu semuanya akan menyebabkan lapangnya dada kita. Apalagi disertai dengan muamalah dan tingkah laku kita, akhlak yang baik. Tentu itu semua akan ya mewujudkan sebuah ikatan yang sangat kuat, ya kata beliau. Qala rahimahullah ta'ala wa an At-Tufail ibn Ubay ibn Ka'b annahu kana ya'ti Abdullah ibn Amr ibn Umar fayaghdu ma'ahu ila as-suq. قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، أي طلب مني أن أتبعه إلى السوق. فقلت له ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق وأقول اجلس بنا ها هنا نتحدث. فقال يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام فنسلم على من لقيناه. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. والسقاط هو الذي يبيع سقط المتاع وهو رديء المتاع. الشاهد أن ابن عمر كان يخرج إلى السوق دون أن يكون بحاجة إلى شراء شيء إلا لإلقاء السلام على إخوانه المسلمين إفشاء له وتحقيقا لهذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام. وبهذا الأثر المبارك ختم رحمه الله تعالى هذا الباب المتعلق بفضل السلام. Kemudian beliau membawakan hadis At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab bahwasanya ia mendatangi Abdullah bin Umar. Lalu Abdullah bin Umar pun pergi bersamanya menuju pasar. Ia berkata, "Ya ketika kami telah pergi ke pasar, Abdullah bin Umar tidaklah melewati orang yang menjual barang-barang rongsokan. Tidak pula, ya, orang yang menjajakan dagangannya, tidak pula orang yang miskin, tidak pula seorang pun kecuali beliau mengucapkan salam kepadanya." Berkata At-Tufail, "Aku mendatangi Abdullah bin Umar pada suatu hari. Lalu kemudian dia mengajakku kembali pergi ke pasar. Kemudian aku berkata, 'Apa yang kau lakukan di pasar sementara engkau tidak berjual beli? Engkau pun juga tidak bertanya tentang barang dagangan. Engkau pun tidak tawar-menawar, dan engkau pun juga tidak duduk di majlis-majlis pasar.' Maka aku berkata, 'Duduklah bersama kami di sini, kita berbicara saja.' Maka Abdullah bin Umar berkata, 'Wahai Abu Batn, wahai bapaknya perut,'" ya ada Tufail itu mempunyai perut yang cukup besar, "sesungguhnya kita pergi ke pasar itu hanya untuk mengucapkan salam saja. Ya, kita akan ucapkan salam kepada orang-orang yang bertemu dengan kita." Dan kata beliau, hadis ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Umar keluar menuju pasar tanpa ada keperluan untuk berjual beli sama sekali, kecuali untuk menebar salam saja. Dan tentunya beliau hal ini ya untuk merealisasikan syairah ataupun syiar Islam yang besar ini. Dan dengan asar ini, ya Imam Nawawi rahimahullah menutup bab tentang keutamaan salam ini. Naam Syekh. لا يزال ثمة أبواب تتعلق بالسلام نؤجلها إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. Kata beliau, masih banyak lagi beberapa bab yang berhubungan tentang masalah salam ini, namun kita tunda ya pembahasannya pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Jazakallah khair, kami ucapkan kepada Syekh Darazak, fadhahallahu ta'ala, dan Lalu Ustaz Abu Yahya Bandarussalam atas terjemahan yang beliau sampaikan. Masih ada sisa waktu bagi kita untuk mengangkat pertanyaan yang para pendengar sampaikan melalui pesan singkat. Kami angkat pertanyaan berikutnya atau pertanyaan yang pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi barakallahu fiki ya Syekh. Apakah hukumnya ketika seseorang mengucapkan salam akan tapi kita tidak dapat atau belum mampu menjawabnya karena ada satu dan satu dua kesibukan, akhirnya kita lupa dan lalai? Mohon penjelasannya, jazakallahu khair. Pertanyaan pertamanya Syekh, apakah hukumnya ketika ada seseorang yang mengucapkan salam tapi karena kesibukan kita lupa untuk menjawab atau sehingga lupa dan lalai dari menjawabnya? Jazakallahu khair. As-sa'il yaqul Syekh, إذا كان أحد يسلم علينا ونحن نشتغل بالشيء حتى إننا لا نستطيع أن نرده بسبب اشتغالنا أو النسيان فما هو الحكم في ذلك؟ أما إذا كان العذر هو النسيان بحيث أنه مثلا كان ساهيا أو منشغلا فلما ينتبه فلا حرج عليه لأن الله سبحانه وتعالى يقول كما في الآيات الكريمات في سورة خواتيم سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. وفي الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. فإذا كان الأمر عن نسيان أو سهو أو لم ينتبه فلا حرج عليه في ذلك. أما أعمال الإنسان ليست معطلة أو شاغلة له عن رد السلام بل يحرص على رد السلام والعناية بذلك عناية دقيقة. Beliau, apabila memang udhurnya itu karena lupa atau karena kesibukan, maka itu sebenarnya tidak apa-apa. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana au akhtana. Wahai Rabb kami, jangan Engkau berikan kepada kami sanksi jika kami lupa atau kami salah tidak sengaja. Lalu Allah berfirman, Aku telah melakukan itu. Dan disebutkan dalam hadis juga, Rufi'an u'an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih, ya, diangkat dosa dari umatku, yaitu kesalahan akibat daripada tidak disengaja, demikian pula lupa, demikian pula sesuatu yang dipaksa. Dan sebetulnya kata beliau bahwa kesibukan seseorang berupa perbuatan-perbuatan ataupun pekerjaan-pekerjaan jangan sampai itu menyebabkan kita lalai daripada membalas salam. Karena sebetulnya membalas salam itu sesuatu yang ringan kata beliau dan keutamaannya juga agung. Jazakallahu khair ya Syekh. Dan pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, menjawab salam hukumnya wajib. Bagaimanakah apabila seorang yang non-muslim mengucapkan salam kepada kita, apa yang harus kita ucapkan? Jazakallah khair. As-sa'il yaqul ya Syekh, idha kana wahid minal kuffar yusallim alayna, famadha nujibu bih? Warada fi al-hadith an nabiyyina al-karim sallallahu alayhi wa sallama أنه قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. فمن الأحكام أحكام السلام ألا يبدأ غير المسلم بالسلام أي بهذه التحية السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله. وأما إذا بدأوا هم بالسلام أي بهذه التحية قالوا السلام عليكم فإنه يكتفى بالرد عليهم بأن يقال وعليكم. وذلك لما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فإنما يقول أحدهم السلام عليكم فقل وعليكم. وأما بدؤهم بتحية غير السلام عليكم كان يقول مثلا كيف حالك وكيف أصبحت أو عساك بخير أو نحو ذلك فلا بأس بذلك ولا سيما إن كان المراد بذلك تألفه للإسلام. Kata beliau telah ada di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, jangan kalian memulai orang Yahudi dan Nasrani dengan mengucapkan salam. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, demikian pula orang-orang kafir yang lainnya. Adapun kalau mereka memulai kita dengan mengucapkan salam, maka pada waktu itu kita ucapkan saja cukup dengan mengatakan wa'alaikum. Sebagaimana disebutkan dalam Sahihain, di mana Rasulullah SAW sabda, apabila salah seorang dari ahli kitab mengucapkan salam kepada kalian, sesungguhnya ia sebetulnya mengucapkan assalamualaikum, yaitu kematian atas kalian. Maka hendaklah kalian jawab dengan ucapan wa'alaikum. Adapun kata beliau, apabila mereka memulainya dengan selain salam, seperti mengatakan bagaimana keadaan kalian, artinya kalau kita memulai dengan mereka, ketika kita bertemu dengan mereka, lalu kita memulainya dengan ucapan-ucapan selain salam. Ya seperti kita katakan bagaimana kabar kamu, atau selamat pagi, ataupun yang lainnya, yang itu bukan salam, maka itu tidak apa-apa, kata beliau, ya apalagi kalau ternyata itu untuk mengambil simpatik mereka. Nah. Jazakallah khair ya Syekh. Dan satu pertanyaan terakhir kami angkat di kesempatan sore hari ini. Bagaimanakah hukum menjawab salam dan mengucapkannya ketika seorang berada di dalam kamar mandi ya Syekh? Jazakallah khair. As-su'alul akhir ya Syekh. As-sa'il yaqul ma huwa hukmu at-taslim fil hammam? Al huwa jaiz am la? إلقاء السلام على من هو في الحمام أو كذلك من هو في الحمام أن يلقي السلام على من هو خارجه ليس بمشروع، لأن وقت قضاء الحاجة ومكان قضاء الحاجة الذي هو مكان مستقذر ليس مكانا لذكر الله سبحانه وتعالى. Kata beliau, baik ya kepada orang yang ada di dalam kamar mandi ataupun yang di dalam kamar mandi mengucapkan kepada yang di luar, itu tidak disyariatkan, kata beliau. Karena waktu ketika kita membuang hajat, itu bukanlah waktu yang tepat ya, dan waktu yang baik ya untuk berzikir kepada Allah. Karena itu adalah tempat-tempat yang kotor, ya tempat-tempat yang tidak disyariatkan padanya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. جزاك الله خير على الإجابة يا شيخ ونرجو من فضيلتكم الاختتام. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Aku mohon kepada Allah, kata beliau, agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh, dan agar kita diberikan hidayah kepada jalan yang lurus, dan sesungguhnya kepada Allah lah tempat bergantung pengharapan kita.